mutsanna dan jamak. Tidaklah kemudian menjadikan maksud dari tangan itu bukan berdasarkan hakikat, lalu dengan seenaknya ditakwil dengan kudrah atau kenikmah. Tapi penyebutan mufrad itu tidak menafikan mutsanna. Penyebutan jamak, terkadang juga jamak itu disebutkan dengan bentuk jamak padahal yang dimaksud adalah mutsanna. Seperti yang terdapat dalam firman Allah ini, faqad saghat qulubukum ay qalbakuma. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa kaifa yata'atta hamlul yadi 'alal qudrati aw an-ni'mah. Lalu bagaimana mungkin di bawah pengertian yad, tangan, lalu yang dimaksudkan adalah kudrah atau kadi'bah, ma'ama warada min isbatil kaf, padahal telah datang riwayat yang lain yang menetapkan sifat al-kaf, telapak tangan bagi Allah, wal asabi', dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai jari-jari, wal yamin, dan disifatkan pula Allah mempunyai tangan kanan, wasyimal, dan disifatkan pula bahwa Allah mempunyai tangan kiri, wal qabd menggenggam, wal bast, dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya dan menggenggam tangannya, wa ghairi dhalika, dan yang lainnya, mimma la yakunu illa lil yadil haqiqiyah, yang mana itu tidaklah mungkin kecuali yang dimaksud adalah tangan secara hakiki. Naam. Dan seluruh dari sifat-sifat yang beliau sebutkan, dari al-kaf wal-asabih wal-yamin wal-shimal wal-qabd wal-bast, semuanya dengan dalil-dalil yang sahih, kecuali satu yang beliau sebutkan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu penyebutan asy-syimal. Apakah Allah mempunyai tangan kiri atau tidak? Ini yang iskal. Para ulama ussalaf sendiri berselisih. Ada yang menetapkan Allah mempunyai tangan kiri, ada pula yang menafikan, tidak menetapkannya. Ini disebabkan karena ada salah satu riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan mensifatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah melipat bumi, lalu disebutkan di dalam hadis itu, hadis panjang, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa yatwil arda bishimalihi, dan Allah melipat bumi dengan shimalnya, dengan tangan kirinya. Naam. Sehingga penyebutan shimal di sini ya dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian para ulama bahwa Allah mempunyai tangan kiri. Nah, ini yang menjadi problem karena ada pula riwayat yang lain yang kelihatannya bertentangan dengan riwayat yang tadi. Seperti yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim, Imam Ahmad Nasa'i, dari hadis Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muqsitina indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nur an yaminir rahman." Orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil di sisi Allah pada hari kiamat, mereka berada di atas mimbar-mimbar. Mimbar itu tempat yang tinggi dari cahaya. Nah, ya, dari tangan kanannya Allah. Lalu Allah subhanahu, lalu Rasulullah SAW menyatakan, wakilta yadaihi yaminun. Apa, di sebelah kanannya Allah, afwan, an yaminir rahman tadi, di sebelah kanannya Allah. Dan kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Nah, hadis ini menunjukkan dan menjelaskan secara nas bahwa tangan Allah kedua-duanya kanan. Lalu kenapa dalam riwayat Muslim yang tadi disebutkan ada tangan kanan dan ada pula tangan kiri? Nah, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama yang menetapkan adanya tangan kiri adalah pengarang kitab ini, Khalil Harras. Juga termasuk di antara mereka Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la Al-Farra, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Siddiq Hasan Khan, dan dari kalangan para ulama sekarang ini Abdullah Al-Ghunaiman. Itu dalam syarah kitab Tauhidnya, syarah kitab Tauhid Sahih Bukhari, beliau punya kitab kalau enggak salah dua jilid. Di dalam kitab tersebut beliau menetapkan adanya penyebutan tangan kiri. Sedangkan pendapat yang menyatakan Allah tidak punya tangan kiri, di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi, dan di antara ulama muasir Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama ussalaf sendiri, telah terjadi perselisihan. Penyebabnya karena ada dua riwayat ini. Riwayat menyatakan kilta yadaihi yaminun, dan yang satunya menyebutkan bahwa Allah punya tangan kiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tadi yang menyebutkan tentang tangan kiri ini dicerca oleh para ulama. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi penyebutan khusus, penyebutan shimal, penyebutan tangan kiri, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sebab dalam sanad perawi, dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Umar bin Hamzah Al-Umari. Dan Umar bin Hamzah Al-Umari ini adalah perawi yang dhaif, dan telah dinaskan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Umar bin Hamzah ini bersendiri dalam meriwayatkan penyebutan tangan kiri dari Nafi', ah, dari Allah, dari Salim atau, kalau enggak salah. Yang jelas riwayat ini dhaif, menyelisih yang lain. Riwayat Nafi', riwayat Ubaidullah bin Miqsam, mereka semuanya meriwayatkan dengan tanpa menyebutkan shimal. Jadi riwayat shimal yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah riwayat yang mungkarah. Nah, ya, sehingga yang rajih bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dua-duanya apa? Kanan. Wa fil ayati tsaniyati yahki Allahu subhanahu, pada ayat yang kedua Allah menghikayatkan maqalat al-yahud, makalahnya orang-orang Yahudi. Qabbahahumullahu fi rabbihim, semoga Allah menjelekkan mereka terhadap Rabb mereka. Wa wasafahum iya, ya, nah, fi rabbihim wa wasfihim iyahu, begitu. Hasya. Dan pensifatan mereka terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, bi anna yadahu maghlulah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Nah, lihat ini orang Yahudi sendiri menetapkan Allah punya tangan, cuman ngejek mereka. Katakan tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Tapi asal tangan mereka tetapkan. Nah, ay mumsakatun anil infaq, yaitu tertahan dari memberikan nafkah. Nah, istilahnya orang apa, ikhwan? Hah? Seke. Iya. Bukhl. Tertahan dari infak. Ya Allah, tidak bisa lagi memberi nafkah. Subhanallah. Kehabisan nikmat apa? Kalian menyandarkan aib, naqs kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Yahud la'natullahi alaihim. Dari nenek-nenek moyang mereka sampai cucu-cucu-cucu mereka, kurang ajar, lancang mulut mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dirahmati Allah. Thumma athbata li nafsihi subhanahu aqsa ma qalu, kemudian Allah menetapkan bagi dirinya sebalik dari apa yang mereka katakan. Wa huwa anna yadayhi mabsuutatan bil ata', yaitu kedua tangan Allah itu terbentang untuk memberikan. Na'am. Yunfiqu kaifa yasha'u. Allah menginfakkan kapan saja Allah kehendaki. Kama ja'a fil hadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaminallahi mal'a, sesungguhnya tangan kanannya Allah itu penuh, sahaun, saha itu banyak memberi, sering memberi. Banyak pemberian Allah, sahaul laili wan nahar. Allah itu saha, suka membeli. Kalau di sini di fathah mal a sahaun al-laila wan nahara, di waktu malam dan siang. La taghiduha nafaqah, tidak menjadi kurang disebabkan karena nafkah yang Allah Subhanahu wa taala infakkan. Tara, kalian lihat, lau lam yakun lillahi yadani alal haqiqah, kalau memang Allah tidak punya dua tangan secara hakiki, hal kana yahsunu hadha at-ta'bir bi basthil yadain, apakah benar ungkapan dibentangkannya kedua tangan? Tak. Ini menunjukkan bahwa Allah punya kedua tangan yang hakikah dengan disifatkan tangan itu dengan sifatul basth, pembentangan tangan. Ala syahat wujuhul muta'al awwilin, tahuilah kabur wajah-wajah dan pandangan-pandangan para ahlu ta'wil. Dengan demikian ya ikhwan, telah kita sebutkan sifat al-yad lillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan sifatul ain.